Oke, satu buat teman kembali di sini, spesial buat semuanya. Barengan Cituna dan juga Toma Promosindo. Us. Sok kayak ngono gitarmu. Tari dulur dhewe ku rek. Ada Cak Seger Sutrisno. Saudara kandung dari Sampir Sutrisno. Belum cukup puaskah kau sakiti hatiku berulang-ulang dan lagi. Belum cukup puaskah